Semudah satu dua tiga. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu. Tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu ku temukan cahaya hatiku. Denganmu ku temukan cinta sejatiku. Ada cinta dan ada benci. Kita tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. Kau tak pernah terganti. Mencintaimu sungguh mudah, semudah satu dua tiga. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saatku berpaling, tak sengaja melupakanmu. Tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu ku temukan cahaya hatiku. Denganmu ku temukan cinta sejatiku. Ada cinta dan ada benci. Kita tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. Kau tak pernah terganti. Mungkin kita